Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang hingga detik ini masih memberikan kesempatan kepada kita untuk terus meningkatkan kualitas iman, ilmu dan amal. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan keistiqomahan kepada kita untuk dapat mewujudkannya hingga akhir daripada hayat kita. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sungguh merupakan nikmat yang besar dan sebuah kehormatan bagi saya pada kesempatan ini dapat berkunjung ke markiz ini dan ada di tengah-tengah ikhwah sekalian. Mudah-mudahan ini sebagai bukti bahwa kita saling mencintai karena Allah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala tidak hanya mempertemukan kita di dunia, namun juga mempertemukan kita nanti di akhirat, di surganya yang penuh dengan kenikmatan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, subhanallah, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan jiwa atau an-nafs pada diri setiap manusia, sehingga dengan adanya jiwa tersebut manusia terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama adalah golongan yang selamat dan akan mendapatkan keberuntungan, yaitu mereka-mereka yang mampu mengendalikan dan menundukkan jiwanya, sehingga jiwa yang ada pada dirinya menjadi jiwa yang selalu tunduk patuh di hadapan Allah Azza wa Jalla. Golongan yang kedua adalah golongan yang celaka dan binasa, yaitu mereka-mereka yang jiwanya justru menguasai dan mengalahkan dirinya, sehingga melakukan tindakan-tindakan yang melampaui batasan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang melampaui batasan dan lebih memprioritaskan dan mendahulukan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, maka sesungguhnya nerakalah yang akan menjadi tempat kembalinya. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Apabila kita membuka Al-Quran, Kitabullah, maka kita akan mendapati di dalamnya Allah Azza wa Jal telah menyipati jiwa ini dengan tiga sifat. Yang pertama, Al-Mutma'innah, jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang adalah jiwa yang tentram, jiwa yang selalu kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jiwa yang begitu besar kerinduannya untuk berjumpa dengan Allah Azza wa Jal. Jiwa yang seperti ini, ketika akan meninggalkan dunia, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menyerunya dengan firman-Nya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah engkau ke hadapan Rabbu dengan ridha dan dalam keadaan diridhoi. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam jannahku. Yang kedua, Al-Lawwamah, jiwa yang amat menyesal. Al-Lawwamah, jiwa yang amat merasakan penyesalan, adalah jiwanya orang-orang yang beriman ketika mereka luput dari melakukan banyak kebaikan dan ketika mereka jatuh ke dalam kesalahan, maka begitu besar penyesalan yang ada dalam dirinya. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah di dalam Al-Quran tentang jiwa ini, jiwa yang Al-Lawwamah. Allah berfirman, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Aku benar-benar akan bersumpah dengan hari kiamat dan aku benar-benar akan bersumpah dengan adanya jiwa yang amat menyesal. Yang ketiga adalah ammaratun bisu, jiwa yang selalu menyuruh kepada keburukan-keburukan. Jiwa yang mendorong pemiliknya untuk selalu cenderung kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla, kepada perkara-perkara yang menyelisihi perintah Allah Azza wa Jal. Allah nyatakan dalam firman-Nya, innan nafsa la'ammaratun bissu. Sesungguhnya jiwa itu benar-benar akan menyuruh, akan mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan jiwa yang seperti ini? Jawabannya adalah imtihanan wa ikhtibaran, sebagai ujian dan cobaan bagi kita. Apakah kita termasuk golongan orang-orang yang senantiasa menjaga keutuhan jiwa yang ada dalam diri kita agar senantiasa lurus sesuai dengan perintah Allah Azza wa Jal? Ataukah justru kita termasuk dalam golongan orang-orang yang mengabaikan dan tidak pernah peduli terhadap jiwa yang ada di dalam diri kita? Waliyallahu billah. Sementara di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bahwa orang-orang yang beruntung, orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan adalah mereka yang senantiasa menjaga keutuhan jiwanya. Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang-orang yang selalu menjaga kesucian jiwanya. Memeriksa, melihat, mengoreksi bagaimana keadaan jiwanya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala yang begitu besar bagi siapa saja yang selalu menjaga keutuhan jiwanya. Di Quran surah Taha Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'tihi mu'minan qad 'amilas salihat fa ulaika lahumud darajatul 'ula." Jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dhalika jazaa'u man tazakka. Barang siapa yang datang kepada Allah Azza wa Jal dalam keadaan beriman dan beramal saleh, maka kata Allah Subhanahu wa taala bagi mereka kedudukan yang tinggi, surga aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Disebutkan mengalir di bawahnya sungai-sungai karena memang banyak sekali jenis sungai yang ada di dalam jannah. Antum semua sudah paham insyaallah. Kekal di dalamnya. Lalu kata Allah, itulah balasan bagi orang-orang yang senantiasa menjaga keutuhan jiwanya. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Menjaga keutuhan jiwa itu bukanlah hal yang mudah. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an bahwa Allah akan menjaga keutuhan dan kesucian jiwa siapa saja yang dikehendakinya. Keutuhan dan kesucian jiwa itu adalah karunia yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, balillahi yuzakki may yasha. Justru Allah yang akan mensucikan, menjaga keutuhan jiwa siapa saja yang dikehendakinya. Walaula fadlullah alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinallaha yuzakki may yasha. Di surat apa ini? Tidak tahu. Di surat apa itu tadi barusan? An-Nur? Yakin? Akid? Di surat apa? Di surat apa? Fadhal. Masya Allah ini wujuh tulabul ilmi ini Masya Allah. Bersinar. Ya? Di surat apa coba? Ingatkan saya. Maksudnya ingatkan saya, surat apa itu? Lah. An-Nur apa At-Taubah? An-Nur? Akid ya? Baik, surat An-Nur. Jazakallahu khair. Bukan saya bermaksud nanya, cuma minta mengingatkan saya. Ya. Betul ayatnya seperti itu? Nah, jazakallahu khair. Baik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaula fadlullah, andai bukan karena karunia Allah Subhanahu wa taala dan rahmat-Nya atas kalian, Allah tidak akan menjaga keutuhan jiwa siapapun di antara kalian. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla akan menjaga keutuhan jiwa siapa yang dikehendaki-Nya. Maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, menjaga keutuhan jiwa dan kesucian jiwa itu butuh mujahadah. Butuh mujahadah. Butuh kesemangatan untuk selalu mendorongnya kepada hal-hal yang baik. Butuh menundukkannya agar jiwa itu jiwa yang begitu tenteram, dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Dan Allah menjanjikan dalam Al-Quran, siapa yang mujahadah, maka akan diberi petunjuk. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mereka-mereka yang bermujahadah di jalan kami, kami benar-benar akan memberikan hidayah kepadanya. Jadi butuh mujahadah. Kesucian jiwa, keutuhan jiwa tidak terjadi begitu saja dalam diri kita. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa perkara yang menjadi wujud dari mujahadah kita dalam menjaga keutuhan dan kesucian jiwa kita. Antara lain, yang pertama adalah at-tauhid. Mentauhidkan Allah Azza wa Jal. Memurnikan ibadah hanya kepada Allah Azza wa Jal. Menjauhi segala macam bentuk kesyirikan. Syirkul akbar, syirkul asgar, syirkul khafi. Ibadah apapun yang kita lakukan dalam rangka menjaga keutuhan jiwa kita menjadi sesuatu yang tidak berguna sama sekali. Tidak akan bermanfaat sama sekali. Kecuali jika kita menjaga keutuhan jiwa kita terlebih dahulu dengan apa? Tauhid. Karena tauhid adalah awal wajibin, kewajiban yang pertama. Bahkan kewajiban yang terakhir. Awal pertama kali kita terlahir ke dunia dengan tauhid, dan ketika kita akan keluar meninggalkan dunia ini juga dengan tauhid. Wajar jika kemudian Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala mengatakan wa awwalu wajibin 'alal 'abidi ma'rifatur rahmani bit tauhid. Kewajiban yang pertama yang dibebankan kepada hamba adalah ma'rifatur rahmani bit-tauhid, mengenal Ar-Rahman, mengenal Allah Azza wa Jal bit-tauhid, dengan tauhid. Kewajiban yang pertama dan terakhir. Al-Quran semuanya adalah tauhid. Diawali dengan tauhid, diakhiri dengan tauhid. Bahkan semua perintah ibadah di dalam Al-Quran maknanya adalah perintah untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jal. Setiap kali kita membaca ada perintah beribadahlah kamu kepada Allah, maka maknanya adalah perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakadha kama qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Dan tauhid di dalam ibadah itu kedudukannya seperti wudu di dalam salat. Ya. Salat saja tidak sah kalau tanpa wudu. Maka ibadah apapun menjadi sesuatu yang sia-sia, tidak berguna bila tidak dibarengi dengan tauhid. Ini hal yang pertama kali untuk kita bisa menjaga kesucian jiwa kita dengan tauhid. Bukan dengan mimpi-mimpi, bukan dengan menunggu adanya ilham, bisikan-bisikan dari telinga kanan, telinga kiri. Lah. Bukan dengan cara riyadhah ala istilah sufiyin, bukan. Keutuhan jiwa ini hanya akan bisa tercapai dengan sesuatu yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Wa awwalu ma syara'ahu Allah at-tauhid. Hal pertama yang disyariatkan oleh Allah adalah tauhid. Ada banyak orang yang berbicara tentang, oh kita harus menjaga hati. Menjaga keutuhan hati. Kemudian melakukan berbagai hal. Semuanya akan menjadi sia-sia jika tanpa melalui jalan tauhid. Harus melalui jalan tauhid. Kalau tidak melewati jalan tauhid, tidak bisa. Mustahil. Tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agar kita mentauhidkannya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka semua beribadah kepadaku, mentauhidkanku. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullah. Kami telah mengutus para rasul di tiap-tiap umat agar para rasul itu menyeru umatnya kepada tauhid. Fada'watul rusul kulluhum, maka dakwahnya para rasul semuanya adalah kepada tauhid. Kalau ada yang bertanya sampai kapan kita bicara tentang tauhid, hatta al-mamat. Jawabannya sampai mati. Man qala fi akhir hayatihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Berarti siapa yang di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Berarti pembicaraan soal tauhid hatta al-mamat sampai mati. Mau berbicara apa? Bicara politik, bicara soal ekonomi, bicara soal apapun, tetap harus bertolak dan berlandaskan tauhidullah, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, adalah dengan melakukan ibadah, amal saleh. Banyak amal saleh ibadah itu, misalnya salat. Salat adalah sesuatu yang bisa menjaga keutuhan jiwa kita. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ju'ilatis salat qurratu ainin li, salat itu dijadikan sebagai penyejuk hatiku, penyejuk pandangan mataku. Allah bahkan dalam Al-Qur'an menyatakan, innas salata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar, sesungguhnya salat itu dapat mencegah dari perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Bukti bahwa seseorang hatinya terjaga adalah ketika jauh dari perkara-perkara yang fahsya dan dari perkara-perkara yang mungkar. Dan itu bisa tercapai salah satunya dengan as-salat. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kalau berdiri yusalli, kalau berdiri salat, maka hatta tatafattar rijlah. Beliau berdiri salat sampai kedua kakinya bengkak. Qila lahu ma hadza? Ketika ditanyakan kepada beliau, mengapa sampai seperti ini? Faqala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, afala akunu 'abdan syakura? Apakah tidak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur? Beliau sallallahu alaihi wasallam buktikan wujud syukurnya bisalah. Dalam riwayat Muslim dari sahabat Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu ta'ala an, beliau mengatakan, kuntuma'an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ketika aku bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dalam riwayat lain, abitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, saat aku bermalam bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku siapkan air wudu untuk beliau, dan aku siapkan segala kebutuhan beliau. Kemudian beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bertanya kepadaku, sal, minta apa yang kamu mau. Maka Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami menjawab, uridu murafaqataka fil jannah. Aku hanya ingin menemanimu di surga. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengulang lagi pertanyaannya, meyakinkan, apakah ada yang lain selain itu yang kau pinta dariku? Beliau Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami kembali mengatakan, la illa dzaka. Enggak ada kecuali itu saja wahai Rasul. Lalu kata beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa'inni ala dzalika bikathrati sujud. Kalau begitu bantulah aku untuk mewujudkan hal itu, bikathrati sujud, dengan engkau banyak melakukan sujud. Salat. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Yang berikutnya, yang ketiga adalah muhasabatun nafs, muhasabah. Introspeksi diri. Ya. Selalu memeriksa, selalu mengoreksi, melihat keadaan diri. Dalam kitab Madarijus Salikin, Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, zakatun nafsi wa taharatuha mauqufatun ala muhasabatiha. Kesucian jiwa dan kebersihannya itu amat sangat bergantung kepada muhasabahnya. Selama kita mau bermuhasabah terus, introspeksi, ya introspeksi, melihat, mengoreksi jiwa kita, keadaan jiwa kita, maka akan terjaga keutuhannya. Tetapi manakala kita lupa untuk muhasabah, ya, mengoreksinya, melihatnya, maka tidak akan terjaga keutuhannya. Sejauh mana kita bermuhasabah terhadap diri kita, maka sejauh itu pula terjaganya hati kita. Oleh karena itu, jangan lupa untuk melakukan muhasabah. Ya. ketika sudah merasakan ada hal-hal yang mulai mempengaruhi kita, ya, malas melakukan kebaikan dan ada kecenderungan ingin melakukan kejelekan, maka segera perbaiki. Ya. Tahan. Ingat bahwa ini adalah ammaratun bisu. Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung dari kejelekan-kejelekan jiwa. Setiap kali beliau hendak menyampaikan khutbah, beliau selalu membaca innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillah min syururi anfusina. Kami berlindung kepada Allah dari kejelekan-kejelekan diri kami. Berlindung. Meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tetap dijaga keutuhannya. Nah. Berikutnya selain muhasabah adalah al-akhlak al-karimah. Menjaga keutuhan jiwa dengan akhlakul karimah, akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji. Harus kita ingat bahwa salah satu misi dari dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah menjaga, mensucikan jiwa-jiwa manusia dengan akhlakul karimah, akhlak yang terpuji, akhlak yang baik. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus ke tengah-tengah kaum yang ummi dari kalangan mereka seorang rasul. Yatslu 'alaihim ayatihi, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka, memperbaiki jiwa mereka, memperbaiki diri-diri mereka, di antaranya dengan akhlak yang mulia. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, kemudian mengajari mereka al-kitab wal hikmah. Di dalam ayat ini terkandung tiga misi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yatslu alaihim ayati, yang kedua wa yuzakkihim, dan yang ketiga wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Tiga misi yang sungguh mulia, luhur. Dan akhlak beliau Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, akhlak yang sangat agung. Dan itu dibuktikan dengan firman Allah Azza wa Jal, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ditanya, apa akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau menjawab, kana khuluquhu al-Qur'an. Akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga menyatakan dalam sabdanya, innama bu'istu li'utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus dalam rangka menyempurnakan, memperbaiki akhlak. Ya. Ada banyak akhlak yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada kita. Dan ada banyak riwayat yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang keutamaan akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum manzilan aw majlisan minni yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqa aw kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat majlisnya nanti denganku pada hari kiamat adalah yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Ada keutamaan yang sangat besar. Dengan modal akhlak yang baik, kita dicintai oleh Rasulullah. Bahkan majlis kita nanti, yaumal qiyamah, dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ahlus sunnah wal jamaah salafiyun tidak boleh mengabaikan persoalan ini, persoalan akhlak. Karena salah satu kunci suksesnya dakwah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah melalui pintu yang satu ini. Pintu akhlak. Ada banyak orang yang sebelum memeluk Islam, ketika melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka bersumpah bahwa wajah ini bukanlah wajah pendusta. Seperti yang terjadi pada sahabat Abdullah bin Salam. Ketika beliau termasuk ke dalam rombongan dan sekelompok orang yang menunggu-nunggu kehadiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu saat melihat wajah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mengatakan, "Wallah, demi Allah, aku tidak melihat di wajahnya ada tanda-tanda kedustaan." Subhanallah. Sekali lagi, ikhwan fiddin rahimakumullah, kita tidak boleh mengabaikan persoalan yang satu ini. Naam, akidah penting. Naam, tauhid penting. Naam, manhaj penting. Tetapi ingat, akhlak juga tidak kalah penting. Naam, kita mendakwahkan tauhid. Naam, kita mendakwahkan sunnah. Tetapi dakwah dengan akhlakul karimah juga bagian dari inti dakwah tersebut. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya adalah talabul ilm, menuntut ilmu din, ilmu syar'i, ilmu wahyu. Biasanya saya sering dengar Ustaz Luqman, kalau dengar ini kita cukupkan di sini karena kita terganggu dengan ini. Maka saya pun begitu kayaknya. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.